juga sangat banyak yang menunjukkan akan keutamaan amalan yang sedang kita laksanakan ini, talabul ilm. Sehingga jangan kita berkecil hati, meskipun yang hadir cuma beberapa orang, tapi alhamdulillah, berarti beberapa orang inilah yang terpilih untuk mendapatkan keutamaan yang mulia ini. Sebagai contoh, ucapan dari Qatadah ibn Di'amah As-Sadusi rahimahullahu ta'ala, salah seorang ulama tafsir dari kalangan tabi'in, beliau mengatakan, babun minal ilmi yahfadhur rajulu li salahi nafsihi wa salahi man ba'dahu afdalu min ibadati hawlin. Satu bab dari ilmu, satu bab dari ilmu yang seorang hafal dalam rangka untuk kemaslahatan dirinya dan kemaslahatan orang lain, ini lebih afdal, lebih utama dibandingkan dengan ibadah selama satu tahun. Afdalu min ibadati haulin, lebih afdal dibandingkan dengan ibadah satu tahun. Maksudnya ibadah yang sunnah ya, bukan ibadah yang wajib. Wajib tetap tidak ada yang bisa mengalahkan. Demikian pula Ibnu Wahab rahimahullahu ta'ala juga menyatakan, kuntu inda Malik qa'idan as'aluhu. Ibnu Wahab ini salah seorang muridnya Al-Imam Malik, Al-Imam Darul Hijrah. Beliau menceritakan bahwasanya dulu aku pernah berada di majlisnya Al-Imam Malik ya, untuk bertanya kepada beliau tentang masalah ilmu. Fara'ani ajma'u kutubi li'akum. Kemudian Al-Imam Malik melihat aku sudah mengumpulkan kitab, menutup kitabku untuk berdiri melakukan sholat sunnah. Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala bertanya, aina turid? Kamu mau kemana? Kamu mau kemana? Apa yang kamu inginkan? Kok sudah ditutup kitabnya, sudah mau pergi? Qal, maka Ibnu Wahab menyatakan, qultu ubadiru ila shalah, aku akan segera melaksanakan sholat sunnah. Bagaimana komentarnya Imam Malik terhadap muridnya Ibnu Wahab tadi yang ketika sedang duduk di majlisnya Imam Malik kemudian dia pergi untuk melaksanakan sholat sunnah? Maka Imam Malik menyatakan, laisa hadzal ladzi anta fi duna ma tadhhabu ilaihi idza sahha fihi an-niyyah aw ma asbah dzalik. Imam Malik menyatakan, tidaklah apa yang kamu sekarang ada padanya itu kurang keutamaannya dibandingkan apa yang kamu mau pergi untuk lakukan. Maksudnya menuntut ilmu itu tidak kalah keutamaannya dengan salat-salat sunnah yang mau kamu lakukan. Ini ucapan Imam Malik rahimahullahu taala. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala juga menyatakan, talabul ilmi afdalu min salatin nafilah. Menuntut ilmu itu lebih afdal, lebih utama dibandingkan dengan salat-salat sunnah. Ya. Apalagi cuma sekedar ngerjakan PR ya. Tentunya lebih kalah, tidak ada yang bisa ngalahkan dengan menuntut ilmu. Ya. Lebih utama mana? Menuntut ilmu. Ya. Sehingga ini sebagai motivasi bagi kita agar supaya kita semangat di dalam menuntut ilmu, karena keutamaannya sangat besar. Keutamaannya sangat besar. Sampai Imam Malik menyatakan, Imam Syafi'i menyatakan, afdalu min salatin nafilah, lebih afdal dibandingkan dengan salat nafilah. Salat memang keutamaannya besar. Salat nafilah juga besar. Tapi pahalanya dia cuma akan dapatkan sendiri, lainnya tidak dapat apa-apa. Tapi kalau menuntut ilmu, dia pahami ilmu tersebut, dia sampaikan kepada orang lain, orang lain menyampaikan kepada orang yang lain lagi, maka ini akan menjadi multilevel. Multilevel dalam hal pahala. Kita menyampaikan satu kali, orang itu menyampaikan ke orang lain lagi, kan terus pahalanya sampai kepada yang pertama tadi menyampaikan. Sehingga ini kan lebih besar keutamanya. Sehingga pantas kalau para ulama rahimahumullah ta'ala, nah, sangat memperhatikan masalah ini. Al-Imam yani Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma juga menyatakan, tudarisul ilma sa'atan nal-lail khairun min ihya'iha. Ini ucapan dari Abdullah bin Abbas, salah seorang ulama dari kalangan sahabat, sepupunya Rasul, hibrul ummah ya, ahli tafsirnya para sahabat. Beliau menyatakan, tudarisul ilma sa'atan minal laili khairun min ihya'iha. Belajar ilmu sesaat saja, satu jam saja dari sebagian malam itu ya, lebih baik dibandingkan dengan menghidupkan malam seluruhnya untuk ini melaksanakan ibadah-ibadah yang sifatnya itu nafilah. Belajar ilmu saja, duduk belajar ilmu sesaat saja, satu jam saja, enggak usah lama-lama. Ya. Lebih khairun min ihya'iha, lebih baik dibandingkan dengan menghidupkannya. Masih banyak lagi athar-athar dari para ulama yang menunjukkan tentang keutamaan menuntut ilmu. Ini sebagai mukaddimah dari apa yang ingin kita sampaikan. Tentunya ini tidak lain agar supaya memotivasi kita untuk semakin semangat di dalam belajar ilmu. Paham? Ma'asyar ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita dari pembahasan kitab Al-Mulakhas fi syarhi kitab Tauhid. Sekarang kita masuk di babu maja'a fi himayatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam, himat tauhid wa saddihi turuq asy-syirki. Satu bab yang menjelaskan tentang dalil-dalil yang datang berkaitan dengan upaya Al-Mustafa, nabi yang terpilih. Ini nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam menjaga tauhid. Upaya beliau untuk menjaga tauhid. Ya. Wasaddihi turuq asy-syirki, dan juga upaya beliau untuk menutupi jalan-jalan yang akan bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Ini judul pembahasan kita di dalam kitab tauhid. Asy-Syaikh Al-Allamah Al-Mujaddid Muhammad Ibn Abdul Wahab At-Tamimi rahimahullahu taala dalam kitab tauhidnya, beliau membawakan hadis dari Abdullah ibn Syikhir an Abdullah ibn Syikhir radhiyallahu anhu qala intalaqtu fi wafd bani Amir ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqulna anta sayyiduna faqala as-sayyidu Allah tabaraka wa ta'ala faqulna wa afdaluna fadlan wa a'zamuna tawlan فقال قولوا بقولكم أو بعد قولكم ولا يستجرينكم الشيطان رواه أبو داود بسند جيد. Dari Abdullah ibn Syikhir radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, aku pernah pergi sebagai utusan dari Bani Amir untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Abdullah bin Syikhir menceritakan bahwasanya aku pernah yakni menjadi seorang utusan perwakilan dari Bani Amir untuk menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam belajar tentang syariat Islam, belajar tentang agama Islam. Maka sebagaimana kebiasaan para utusan, tentunya mereka itu akan datang kepada orang yang mau dituju tersebut dengan penuh kehormatan. Beliau pun lakukan. Faqulna, maka kami pun mengatakan kepada Rasul setelah bertemu Rasul, anta sayyiduna, engkau adalah sayyidnya kami. Ini pujian dari Abdullah ibn Syikhir dan juga utusan-utusan yang lain kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi ternyata Rasul tidak suka dengan pujian yang seperti itu. Beliau mengingkarinya dengan mengatakan as-sayyidu Allah tabaraka wa taala. Sayyid itu adalah Allah tabaraka wa taala. Faqulna, kemudian kami pun mengatakan dengan pujian yang lain. Wa afdaluna fadlan, engkau adalah orang yang paling memiliki keutamaan di antara kami. Wa'azamuna tulan, dan engkau adalah orang yang paling agung kedudukannya di sisi kami. Faqal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, qulu biqaulikum, katakanlah perkataan kalian yang biasa kalian ucapkan, jangan terlalu berlebihan. Aw ba'di qalimat, ataukah sebagian ucapan kalian. Wala yastajriyannakum syaitan, jangan sampai syaitan itu menarik kalian kepada kesesatan, kepada kebatilan, dengan cara mengagung-agungkan orang melebihi kedudukannya. Ini rawahu Abu Daud dengan sanad yang jayyid, ya, di dalam hadis nomor 4806. Ahmad juga dalam musnadnya, Imam Ahmad dalam musnadnya, ya, jilid yang keempat halaman yang ke-25. Kita baca keterangan dari Syekh Dr. Salih Ibn Fauzan Ibn Abdillah Al-Fauzan dalam mulakhasnya. Munasabatu hadzal bab li kitab at-tauhid. Kesesuaian bab ini dengan kitab at-tauhid. Bayanu anna at-tauhid la yatimmu illa bitajannubi kulli qawlin yufdi ila al-ghuluwi fil makhluq wa yakhsha minhu al-wuqu'u fi asy-syirki. Dalam pembahasan ini terdapat penjelasan. Dalam bab ini terdapat penjelasan bahwasanya tauhid itu la yatimmu, tidak akan sempurna, illa bitajannubi kulli qaulin yufdi ilal ghulu fil makhluq. Tauhid itu tidak akan sempurna kecuali dengan menjauhi seluruh ucapan-ucapan yang akan bisa mengantarkan kepada perbuatan ghulu, perbuatan melampaui batas terhadap makhluk. Wa yukhsha minhu alwuqu'u fi syirki, dan dikhawatirkan dari perbuatan ghulunya tersebut terjatuh ke dalam kesyirikan. Jadi pujian itu tentunya harus diperhatikan, jangan sampai berlebihan di dalam memuji. Ya, kalau tidak ada yang memuji dengan sesuatu yang tidak dimiliki oleh yang dipuji, berarti kan ini sama dengan mencela. Ya, mencela. Dan sangat dikhawatirkan lagi nanti akan melebihkan kedudukannya, melebihi kedudukan yang Allah tetapkan. Maka Rasul pun tidak ridha dengan pujian orang yang memuji. At-Tarajim, biografi dari ulama yang ada dalam hadis tersebut, Ibnu Syikhir bi kasri syin wa tasydidil kha, ya, Syikhir, ya, mengkasrahkan syin dan tasydidnya kha. Beliau adalah Abdullah ibn Syikhir ibn Auf ibn Ka'ab, ya, ibn Waqdan Al-Huraishi, aslama yaumul fathi wa lahu suhbatun wa riwayatun. Beliau masuk Islam pada hari yaumul fath, yani hari Fathu Makkah, dan beliau itu memiliki kedudukan sebagai seorang sahabat dan juga sebagai seorang periwayat hadis. Beliau banyak meriwayatkan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Himayatu syai', yani saunuhu amma yatatarraqu ilaihi min makruhin wa adza. Himayah ini dikatakan himayatus syai', maksudnya adalah saunuhu, penjagaan dia dari apa yang akan bisa, ya, dari apa yang akan bisa yatatarraqu ilaihi min makruhin wa adza, yang akan bisa memukulkan dari perkara yang makruh, perkara yang dibenci dan juga gangguan-gangguan. Ya. Dijaga dari perkara yang akan membenturkan dia, dari perkara yang dimakruhkan, yang dibenci, serta gangguan-gangguan. Al-Mustafa maksudnya ay al-Muhtar. Al-Mustafa bimana al-Muhtar? Pilihan. Al-Mustafa diambil dari kata as-Safwah. As-Safwah ini adalah khalisus syai', yani sesuatu yang murni. Ya. Himat tauhid yani saunuhu amma yashubuhu minal a'mali wal aqwal allati tudadduhu aw tanqusuhu. Ya. Himayatut tauhid maksudnya adalah penjagaan tauhid, saunuhu, penjagaan tauhid dari apa yang akan bisa merusaknya, baik itu berupa amalan-amalan maupun ucapan-ucapan yang mana hal tersebut bertentangan dengan tauhid ataukah akan mengurangi tauhid. As-sayyidu Allah ay as-su'dadu tam lillahi azza wa jal, yani kemuliaan yang sempurna, kepemimpinan yang sempurna ini hanyalah milik Allah azza wa jal. Wal khalqu kulluhum abidullah, sementara makhluk seluruhnya itu adalah hamba-hamba Allah. Wa afdaluna fadlan al-fadlu yani al-khairiyatu, al-fadlu al-khairiyatu yani kebaikan. Ya. Al-khairiyah adalah diddun naqisah, lawannya kekurangan. Ai anta khairuna, engkau adalah orang yang terbaik di antara kita. Taulan at-taul yani al-fadlu, karunia, wal ata, pemberian, wal qudrah yani kemampuan, wal ghina dan juga kecukupan. Qulu biqaulikum, ucapan para sahabat ketika memuji, ataukah ucapan Rasul ketika para sahabat itu memuji beliau dengan pujian yang sebagaimana telah kita dengar bersama tadi, anta sayyiduna, ya, wa afdaluna fadlan wa a'zamuna taulan. Maka ketika Rasul mendengar mereka memuji Rasul dengan ucapan seperti itu, Rasul menyatakan qulu biqaulikum, maksudnya adalah ai alqaulal mu'tada ladaikum wa la tatakallafu al-alfaz allati tuaddi ila al-ghulu, maksudnya ucapkanlah dengan ucapan kalian, maksudnya perkataan yang biasa digunakan. Ya. Jangan kalian itu takalluf. Jangan kalian itu takalluf di dalam lafaz. Berlebihan memberat-beratkan dalam hal lafaz yang mahal tersebut akan mengantarkan kepada perkara hulu. Berlebihan di dalam memuji. La yastajriyannakum asyaitan al-jaryu yani ar-rasul ay la yattakhidhukum jariyan. La yattakhidhukum jariyan aw wakilan lahu wa rasulan. Jangan sampai yakni syaitan itu menjadikan kalian itu sebagai rasul, sebagai utusan-utusan syaitan. Ya. Ini jangan sampai syaitan itu menjadikan kalian itu sebagai jariyan, ai wakilan lahu wa rasulan, sebagai wakilnya syaitan, sebagai utusan-utusannya syaitan dengan cara memuji orang dengan berlebihan. Ya. Ini beberapa makna mufradat yang ada di dalam hadis tersebut tadi. Kita lanjutkan di al-ma'na al-ijmali lil hadis, makna global dari hadis ini. Lamma balagha hadzal wafd fi madhhin nabi sallallahu alaihi wasallam nahahum an dzalik. Ketika utusan ini berlebihan di dalam memuji nabi, balagha fi madhhin nabi. Ketika para utusan dari Bani Amir tadi, salah satunya adalah Abdullah ibn Syikhir tadi, berlebihan ya di dalam memuji nabi, nahahum an dzalik, maka nabi pun melarang mereka dari perbuatan itu. Kenapa demikian? Kenapa nabi melarang? Ta'adduban ma'allahi wa himayatan litauhid, sebagai bentuk adab. Sebagai bentuk adab terhadap Allah Subhanahu wa taala dan juga sebagai bentuk untuk menjaga tauhid. Wa amarahum ayyaktasiru 'ala al-alfaz allati la ghuluwa fiha wa la mahdhura, dan Rasul memerintahkan kepada mereka para sahabat untuk mencukupkan dengan lafaz-lafaz yang tidak ada padanya ghulu dan tidak ada padanya lafaz-lafaz yang terlarang. Ka'ayyad'uhu bi Muhammadin Rasulillah, sebagaimana memanggil beliau dengan Muhammad Rasulillah. Kama samahullahu azza wa jalla, sebagaimana Allah azza wa jalla menamakan beliau dengan nama tersebut. Muhammadur Rasulullah. Ini kan Allah sendiri yang menetapkan Muhammad adalah utusan Allah. Ya. Ini makna global dari hadis tersebut. Kemudian munasabatul hadis lil bab, kesesuaian hadis ini dengan bab, yakni anna fihi annahya 'anil ghuluwi fil madhi wa isti'malil alfadhil mutakallifati allati rubbama tawaqqa'u fi syirk. Bahwasanya dalam hadis tersebut terdapat larangan dari melakukan perbuatan hulu di dalam memuji, berlebihan di dalam memuji, dan mempergunakan lafaz-lafaz ya yang takalluf, yang memberat-beratkan. Ini di sana ada larangan yang bisa jadi perbuatan tersebut hulu dalam memuji dan juga menggunakan lafaz yang berlebihan di dalam memuji, ini akan menjatuhkan ke dalam perbuatan syirik. Ini kan sangat berbahaya. Ya. Sehingga di sini Rasulullah dalam hadis yang mulia ini memperingatkan kaum muslimin dari bersikap ghulu di dalam memuji, menggunakan lafaz-lafaz yang akan ada padanya unsur ghulu yang akan mengantarkan kepada perbuatan ghulu yang nanti na'udzubillah juga akan mengantarkan ke dalam perbuatan syirik. Ma yustafadu minal hadis, faedah yang diambil dari hadis ini, yang pertama tawadu'uhu sallallahu alaihi wasallam wa ta'addubuhu ma'a rabbih. Dalam hadis yang mulia ini terdapat padanya faedah tentang tawadhu'nya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan adabnya beliau bersama Rabb-nya. Rasul dikenal seorang yang sangat tawadhu'. Ya, meskipun beliau ini adalah makhluk yang paling mulia. Rasul yang paling mulia, bukan cuma rasul, makhluk yang paling mulia, tapi ketika ada orang yang memuji dengan pujian yang berlebihan, beliau mengingkari perbuatan orang-orang yang memuji seperti itu. Di sini jelas menunjukkan tawadhu'nya beliau sallallahu alaihi wasallam dan adabnya beliau bersama Rabb-nya. Tsanian yang kedua, annahyu 'anil ghuluwi fil madhi wa muwajahatil insani bih. Hadis yang mulia ini memberikan pelajaran tentang larangan larangan dari berlebih-lebihan ghulu, berlebih-lebihan di dalam memuji dan mengarahkan hal tersebut, ataukah mengarahkan manusia dengan perkara tersebut. Ini perkara yang perlu kita perhatikan, larangan dari berlebih-lebihan di dalam memuji seseorang, mengarahkan pujian tersebut ya kepada manusia dengan pujian yang berlebih-lebihan. Ini perkara yang dilarang. Salisan yang ketiga, annas-su'dada haqiqatun lillahi subhanah. Bahwasanya su'dad, yaitu kemuliaan, kepemimpinan, kekuasaan yang hakiki adalah miliknya Allah Azza wa Jalla. Wa annahu yanbaghi tarkul madhi bi lafdhis sayyid, dan seyogianya untuk meninggalkan pujian dengan lafadz sayyid. Ya, karena tadi Rasul menyatakan ya, as-sayyid Allah tabaraka wa ta'ala. Sehingga hindarkan. Hindarkan yakni jauhi, ataukah jangan kita gunakan pujian dengan menggunakan lafadz sayyid. Meskipun Rasul sendiri beliau pernah mengatakan ana sayyidu waladi Adam, aku adalah penghulunya, pimpinannya anak Adam. Tapi beliau sendiri melarang ketika ada sahabat tadi yang menyatakan anta sayyiduna, Rasul menyatakan as-sayyidu Allah. Sayyid itu adalah Allah. Sehingga jangan, apalagi kepada selain Rasul, Rasul saja Rasul mengingkari ketika ada sahabat yang memanggil sayyid, Rasul mengingkari. Meskipun bukan dalam salat saja, dalam salat jelas lebih tidak diperkenankan lagi menambahkan dalam salawatnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim, seterusnya. Ini tambahan dalam ibadah, ini juga lebih terlarang. Di luar salat saja tadi, ini kan kasus yang sedang kita baca di sini kan, kasusnya dari Abdullah bin Syikhir ini kan di luar salat ya. Abdullah bin Syikhir mengatakan kepada Rasul, anta sayyiduna, engkau adalah sayyid kami. Tapi Rasul melarang. Rasul mengingkari. As-sayyidu Allah. Sayyid itu adalah Allah. Kemudian Rasul menyatakan, qulu biqaulikum wala yastajriyannakum syaitan. Jangan sama syaitan menyeret kalian, menjadikan kalian itu sebagai utusan-utusannya. Ini kan larangan ya, teguran dari Rasul. Sehingga hindarkan memuji seseorang dengan lafadz sayyid. Meskipun tidak kita ingkari akan kesayyidan Rasul sallallahu alaihi wasallam terhadap manusia. Sebenarnya Rasul tadi menyatakan ana sayyidu waladi Adam. Tidak kita ingkari. Aku adalah pimpinannya anak Adam. Ya. Ini kan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan seperti itu, cuman bukan berarti ini apa namanya? Izin dari Rasul untuk kita memuji beliau dengan menggunakan lafaz sayyid, bukan. Nah. Rabi'an yang keempat, annahyu 'anit takalluf fil alfaz wa annahu yanbaghi al-iqtisad fil maqal. Larangan dalam hadis yang mulia ini terdapat larangan, larangan dari takalluf, memberat-beratkan, berlebih-lebihan di dalam penggunaan lafad-lafad. Dan bahwasanya siyogianya seseorang itu al-iqtisad, sedang-sedang di dalam ucapannya ya. Di dalam ucapannya ketika memuji biasa saja, sedang-sedang, jangan terlalu takalluf. Khamisan yang kelima, himayatut tauhid amma yakhillu bihi minal aqwali wal a'mal. Ini penjagaan tauhid. Dalam hadis yang mulia tersebut terdapat padanya bentuk penjagaan tauhid. Penjagaan tauhid terhadap apa yang akan bisa merusak, baik itu berupa ucapan maupun berupa perbuatan. Rasul sallallahu alaihi wasallam benar-benar menjaga dan memperingatkan umatnya dari hal-hal yang akan merusak tauhid, baik itu ucapan maupun perbuatan. Ini selesai penjelasan dari hadis yang pertama di dalam pembahasan ini. Hadis yang ke yakni pertama dalam babu maja'a fi Himayatil Mustafa, himat tauhid. Hadis yang kedua, hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, "Anna nasan qalu ya Rasulullah, ya khairana wa ibn khairina wa sayyidana wa ibn sayyidina." فقال يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان أنا محمد عبد الله ورسوله ما أحب antarfa'uni fawqa manzilati allati anzalani Allahu azza wa jalla. Rawahu An-Nasa'i bi sanadin jayyid. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau ini adalah khadimnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, sahabat yang mulia. Khadimnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, sejak Rasul hijrah ke Madinah, Anas tidak pernah berlepas dari Rasul. Kemanapun langsung ikut. Digambarkan ibaratnya itu sebagaimana benda dengan bayangannya. Tentunya kan gak akan berpisah ya. Terus kemana-mana. Sampai urusan buang hajat saja, Anas ikut mengawal Rasul. Mempersiapkan airnya, mempersiapkan tabirnya, Anas bin Malik. Sehingga beliau itu sangat tahu tentang bagaimana perilakunya Rasul, bagaimana akhlaknya Rasul dalam kesehari-harian. Ya. Ini keutamaan Anas bin Malik. Anas bin Malik juga sahabat yang Rasul doakan dengan doa kemuliaan. Ya. Di mana Rasul pernah mendoakan, Allahumma akthir malahu wa waladahu. Ya Allah, perbanyaklah, berikanlah kepadanya anak yang banyak dan harta yang banyak. Ternyata betul. Rasul doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anas sebelum meninggalnya ini punya anak lebih dari 100. Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ini keutamaan beliau. Dan masih banyak lagi keutamaan yang lain. Yang jelas beliau ini adalah khadimnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pembantunya Rasul yang senantiasa mengiringi kemanapun beliau pergi, sehingga tahu persis bagaimana keadaannya Rasul, bagaimana akhlaknya Rasul. Beliau menceritakan kepada kita akan sebuah kejadian, sebuah kasus yang terjadi juga, sebagaimana tadi kasusnya Abdullah bin Sakhir, ini juga kasus yang lain. An-nasan qalu, bahwasanya ada sekelompok manusia, ini maksudnya para sahabat ya, mereka mengatakan, ya Rasulullah, ya khairana wabna khairina wasayyidana wabna sayyidina. Wahai Rasulullah, wahai orang yang terbaik di antara kami, wahai anaknya orang yang terbaik di antara kami, wahai pimpinan kami, wahai anaknya pimpinan kami, wahai sayyid kami, wahai anaknya sayyid kami. Dah, pujian yang berlapis, pujian berlapis ya. Maka ketika Rasul mendengarkan para sahabat memuji Rasul dengan pujian yang seperti ini, apakah Rasul kemudian bangga, senang, mendukung? Tidak. Beliau bahkan mengingkari. Bagaimana bentuk pengingkarannya Rasul? Rasul mengatakan, ya ayyuhan nas, wahai manusia, qulu biqaulikum, ucapkanlah dengan ucapan kalian. Maksudnya ucapan yang biasa kalian ucapkan, jangan terlalu berlebihan di dalam memuji. Wala yastahwiyannakum syaitan, jangan sampai syaitan memperdaya kalian, jangan sampai syaitan menyesatkan kalian dengan sebab pujian tadi yang berlebihan. Ana Muhammadun Abdullah, aku adalah Muhammad, hamba Allah, wa rasuluh, dan utusannya Allah. Tidak lebih dari itu. Abdullah wa rasuluh, hamba Allah dan utusan Allah. Sehingga tentunya kalau seorang memahami dua kalimat ini, Abdullah wa rasuluh, maka seorang itu tidak akan berlebihan dan juga tidak akan meremehkan. Ketika seorang memahami Rasul itu adalah Abdullah, hamba Allah, sehingga dia itu wala yukadzab, dia tidak akan mendustakan Rasul. Karena dia tidak akan menjadikan Rasul itu sebagai apa? Sebagai Tuhan, sebagai sesembahan, karena beliau itu adalah hamba Allah. Tidak mungkin seorang hamba dijadikan sebagai sesembahan. Tapi di sisi lain juga Rasul adalah seorang utusan. Kalau seorang itu tahu Rasul adalah seorang utusan, maka tidak boleh mendustakan utusan Allah tersebut. Kalau tadi abdun la yu'bad war rasul wala yukadzab. Seorang hamba tidak boleh disembah, seorang rasul maka tidak boleh didustakan. Ini kan sudah cukup. Dua kalimat ini cukup. Ma uhibbu an tarfa'uni fawqa manzilati allati anzalani Allahu 'azza wa jalla. Aku tidak ingin, aku tidak suka kalau kalian itu mengangkat kedudukanku melebihi dari kedudukan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan aku dengan kedudukan tersebut. Tidak suka. Rasulullah tidak suka dengan pujian orang yang memuji dengan pujian yang berlebihan. Ini jelas hadisnya juga mirip dengan hadis yang sebelumnya tadi ya. Ini menguatkan akan pembahasan kita kali ini tentang bagaimana Rasul menjaga tauhid. Jangan sampai tauhid itu dinodai dengan perbuatan-perbuatan hulu di dalam memuji orang lain. Rasul saja, Rasul melarang. Tidak boleh memuji terlalu berlebihan, apalagi selain Rasul. Ya khairana ay afdalana. Wahai orang yang paling baik di antara kita, maksudnya orang yang paling afdal, yang paling utama di antara kita. Yastahwiyannakum syaitan ay yuzayyinu lakum hawakum aw yadhhabu bi'uqulikum aw yudhhibu bi'uqulikum adhhaba yudhhibu bi'uqulikum. Yastahwiyannakum syaitan maksudnya adalah yuzayyinu lakum hawakum, syaitan itu akan menghias-hiasi bagi kalian hawa nafsu kalian, keinginan-keinginan kalian akan dihiasi. Dan ini adalah keahliannya syaitan, menghias-hiasi suatu perbuatan batil dengan keindahan. Ini adalah merupakan keahliannya syaitan, profesinya syaitan, sehingga kita harus hati-hati dari mereka. Karena syaitan memang sudah bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan hal ini, ya, untuk menyesatkan manusia. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lakum fil ardi wa la aghwiyannakum ajma'in. Naam. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Syaitan mengatakan, iblis mengatakan, wahai Rabbku, disebabkan engkau telah menyatakan aku sesat, la uzayyinanna lakum fil ardi, niscaya aku akan hiasi perbuatan dosa yang ada di muka bumi ini dengan hiasan-hiasan yang indah. Wala ughwiyannakum ajma'in, dan aku akan sesatkan mereka seluruhnya, manusia, anak cucunya Adam. Cuman ada satu orang yang syaitan enggak mampu, iblis enggak mampu. Siapa? Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Ini yang tidak mampu iblis menyesatkan mereka. Sehingga pentingnya ikhlas seperti itu. Nah, ini kerjaannya syaitan, menyesatkan manusia, menghiasi perbuatan dosa dengan keindahan-keindahan, sehingga jangan sampai kita itu tertipu oleh syaitan dengan hal tersebut. Al-ma'na al-ijmal, hadith ma'na global dari hadith ini, kariha sallallahu alaihi wasallam madhahu bihadihil alfaw wa nahwiha. Nabi sallallahu alaihi wasallam benci, tidak senang dengan pujian terhadap beliau dengan lafad-lafad ini, ataukah lafad yang semisal dengan lafad ini. Ini dengan ucapan ya khairana wa abna khairina wa sayyidana wa abna sayyidina dan seterusnya. Ini Rasul enggak senang dengan lafad-lafad yang seperti ini. Kenapa demikian? Li'alla yakunu dhalika, li'alla yakuna dhalika wasilatan ilal ghuluwi fihi wal itra. Agar supaya hal itu tidak menjadi perantara yang akan mengantarkan kepada sifat ghulu, berlebihan, dan itra. Ini juga bimaknan, berlebihan di dalam memuji. La tatruni kama ataratin nasara ibna Maryam. Di hadis yang lain Rasul menyatakan, janganlah kalian melakukan itra kepadaku, berlebihan di dalam memuji, sebagaimana orang-orang Nasrani itu melakukan itra kepada ibnu Maryam, berlebihan di dalam memuji ibnu Maryam sampai mereka itu mendudukkan sebagaimana posisinya Allah. Dikatakan anna Allah, lama-lama juga ya, Isa itu ya Allah, ya, thalithu thalathah, satu dari yang tiga, tiga dari yang satu, trinitas. Lama-lama seperti itu, awalnya dari memuji terlalu berlebihan, ya. Maka ini jelas perkara yang dilarang. Li'annahu qad akmalallahu lahu maqamal ubudiyyati. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan beliau dengan posisinya hamba. Seorang hamba, seorang abdun, seorang hamba, beliau memiliki posisi yakni ubudiyah. Naam. Seorang hamba. Fasara yakrahu ayyubaligha fi madhi maka, menjadilah beliau itu sangat benci, beliau itu tidak menyenangi orang yang berlebihan di dalam memuji beliau. Siyadatan li hadzal maqam, sebagai bentuk untuk menjaga kedudukan ini, kedudukan sebagai seorang hamba. Wa irsyadan lil ummati ila tarki dzalik, dan juga hal ini merupakan bentuk bimbingan, bentuk petunjuk kepada umat untuk meninggalkan perbuatan itu, untuk meninggalkan sikap berlebihan di dalam memuji. Nashan lahum wa himayatan lit tauhid, sebagai bentuk nasihat untuk mereka umatnya dan untuk menjaga tauhid. Wa arsyadahum ayyasifuhu bisifatain huma a'la maratibil abdi, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan kepada mereka umatnya untuk mensifatkan beliau dengan dua sifat, yang mana dua sifat inilah dua sifat yang paling tinggi di antara tingkatan para hamba. Yani Abdullah wa Rasul, hamba Allah dan utusannya. Waqad wasafahu Allah bihima fi mawadhi'a. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mensifatkan beliau dengan dua sifat tersebut, yakni Abdullah wa Rasuluh, di beberapa tempat ya, di dalam Al-Qur'an. Dan dua sifat tersebut adalah Abdullah wa Rasuluh, hamba Allah dan utusannya. Wa la yuridu an yarfa'uhu fawqa hadhihi al-manzilati allati anzalahu Allah iyyaha. Dan beliau tidak menginginkan mereka para sahabat itu meninggikan beliau di atas kedudukan ini yang telah Allah posisikan beliau dengan posisi ini. Nah, ini jelas makna global dari hadis ini. Yang jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak menginginkan para sahabat memuji Rasul dengan pujian yang terlalu berlebihan. Nah, munasabatul hadis lil bab, kesesuaian hadis ini dengan bab, annahu sallallahu alaihi wasallam naha ayyumdiha bi ghairi ma wasafahu Allah bih. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk dipuji dengan selain apa yang Allah sifatkan beliau dengan sifat tersebut. Rasul tidak senang untuk dipuji dengan pujian-pujian yang Allah tidak puji Rasul dengan pujian tersebut. Allah tidak sifatkan Rasul dengan sifat tersebut. Ini semuanya karena siyanatan lit tauhid, sebagai bentuk menjaga tauhid, wasaddal bab al-ghulu al-mufdi ila syirki, dan sebagai bentuk menutup pintu ghulu, menutup pintu berlebihan yang akan menjerumuskan ke dalam kesyirikan. Ini Rasul sangat perhatian dengan masalah ini. Mayastafadu min al-hadis, faedah yang diambil dari hadis ini yang pertama, an-nahyu 'anil ghuluwi fil madhi, larangan dari bersikap ghulu, berlebihan di dalam memuji. Wa takalluf al-alfaz fi dhalik, dan juga takalluf, yakni berdalam-dalam memberat-beratkan di dalam lafaz dalam pujian itu. Li'alla yufdi ila syirki, agar supaya tidak sampai menjerumuskan ke dalam kesyirikan. Tsaniyan yang kedua, tawadhu'uhu sallallahu alaihi wasallam wa hirsuhu ala siyaratil aqidati amma yakhillu biha. Tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan semangatnya beliau untuk menjaga akidah dari apa yang akan bisa merusak. Tsalitsan yang ketiga, annahu Abdullah wa rasuluh. Bahwasanya beliau yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang hamba Allah dan utusan Allah. Walaysa lahu min al-amri syai'un, dan beliau sedikit pun tidak memiliki hak untuk mengatur urusan. Maksudnya urusan tentang apa yang ada di alam semesta ini, beliau tidak ada sedikit pun hak dalam urusan ini. Beliau adalah seorang hamba dan utusan Allah. Wal amru kulluhu lillahi subhanahu, dan urusan itu seluruhnya adalah milik Allah azza wa jalla. Tidak ada hak untuk mengatur urusan-urusan alam semesta ini. Tidak ada hak untuk memberikan petunjuk kepada seseorang yang diinginkan mendapatkan petunjuk. Tidak ada hak untuk bisa yakni menginginkan seseorang itu untuk celaka. Ya, sebagaimana Rasul juga pernah ditegur dalam kasus kejadian perang Uhud, ketika Rasul terluka oleh pasukannya Khalid bin Walid dalam perang Uhud ya. Sampai Rasul mengucapkan ucapan, kaifa yuflihul qaum syajju nabiyahum. Ini sudah pernah kita lewatkan hadisnya ya. Rasul mengatakan, bagaimana kaum yang melukai nabi mereka itu akan mendapatkan kebahagiaan? Allah turunkan ayat, laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun aw fa innahum zalimun. Laisa laka minal amri syai', kamu sedikit pun tidak punya urusan dalam masalah ini. Dalam masalah menyatakan seorang itu tidak akan mendapatkan kebahagiaan, tidak ada urusan, tidak ada urusanmu. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim, ataukah Allah nanti akan menjadikan mereka itu taubat, Allah akan terima taubat mereka? Dan ternyata ini terbukti. Abu Sufyan panglima utamanya dalam perang Uhud pun masuk Islam di Fathu Mekah. Khalid bin Walid panglima sayap kanan yang berhasil melukai Rasul ini pun berhasil apa? Sebelum Fathu Mekah sudah masuk Islam. Allah berikan petunjuk, padahal dari Rasul sudah menyatakan apa? Kaifa yuflihul qaum syajju nabiyahum. Bagaimana mungkin kaum yang melukai nabi mereka itu akan mendapatkan kebahagiaan? Ternyata Allah menegur. Sehingga beliau itu tidak lain hanyalah seorang hamba dan utusan Allah. Kalau seorang hamba, maka tidak boleh kita menyembah beliau, karena beliau juga seorang hamba, sama dengan kita statusnya hamba Allah. Tapi di sisi lain beliau juga punya kedudukan yang lainnya, seorang rasul yang kita tidak boleh mendustakan beliau, tidak boleh mendustakan kesalahan beliau. Nah, ini perkara yang harus betul-betul kita perhatikan. Yang terakhir, yang keempat, at-tahdzir min kaidis syaitan. Dalam hadis ini terdapat kata tahdzir. Tahdzir ini peringatan, peringatan dari tipu daya syaitan. Wa annahu qad ya'ti min tariqiz ziyadati 'alal haddi al-mashru', dan terkadang syaitan itu akan datang dari jalan melebihkan dari batasan yang disyariatkan. Ini syaitan. Pokoknya bagaimana caranya supaya manusia itu tersesat. Kalau orang itu semangat ibadah, ditambah, disemangati lagi, lah kamu cuma sedikit, masa cuma zikir cuma 33 kali, tambah lagi 333 kali, kurang lagi 3333 kali, jangan cuma 33. Ini apa? Syaitan itu membisikkan kepada orang yang semangat ibadah untuk lebih menambahkan ibadahnya lagi. Orang yang suka memuji Rasul, ditambah lagi pujiannya. Ini jalannya syaitan. Terkadang juga ada orang yang tidak semangat ibadah, ya sudah, dikurangi, kurangi, kurangi, larinya ke maksiatan. Semua itu makar syaitan. Bisa jadi syaitan itu menggoda manusia dari jalan hulu tadi. Ini untuk para ahli ibadah tadi yang tidak berilmu, dibumbui. Wah, kamu cuma sedikit ibadahnya, tambah lagi. Jadi masuk kepada kebid'ahan. Kalau yang tidak senang ibadah, maksudnya malas ibadah, jerumuskan kepada kemaksiatan. Semuanya tipu daya syaitan. Syaitan akan datang kepada kita melalui beberapa, semua cara akan digunakan. Sebagaimana syaitan juga telah bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada syaitan tentang hal tersebut, maka syaitan mengatakan, qala rabbi bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajid aktsarahum syakirin. Ini ucapan iblis, nenek moyangnya syaitan jahat. Iblis mengatakan, qala rabbi bima aghwaytani, wahai Rabbku, disebabkan karena engkau telah menyatakan aku sesat, la aq'udanna lahum siratakal mustaqim, maka sungguh aku benar-benar akan menyesatkan mereka dari jalanmu yang lurus. Thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim, kemudian aku akan datang kepada mereka dari hadapan mereka, dari belakang mereka, wa an aymanihim wa an shama'ilihim, dari kanan mereka, dari kiri mereka. Dan iblis mengatakan, wala tajidu aktsaruhum syakirin, dan engkau tidak akan dapatkan kebanyakan mereka itu bersyukur. Ini ternyata apa? Makarnya syaitan. Sehingga hati-hati dengan tipu dayanya syaitan. Syaitan itu adalah musuh. Fattakhiduhu aduwa, maka jadikan mereka itu sebagai musuh, jangan dijadikan sebagai teman. Ini sedikit dari apa yang bisa kita sampaikan berkaitan dengan masalah penjagaan tauhid, ataukah penjagaan, upayanya Rasul untuk menjaga tauhid dan menutup seluruh pintu-pintu yang akan bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Ini dua hadis, alhamdulillah bisa kita baca. Insyaallah untuk pembahasan yang lain tentang masalah yakni takdir, ya, atau tentang masalah kekuasaan Allah yang lain, ya, berkaitan dengan masalah kemurnian tauhid, insyaallah kita lanjutkan pertemuan kita insyaallah. Wallahu taala a'lam wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.